إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali dengan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah membawa kalian kebencian kalian pada satu kaum untuk kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah. Karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman, ya ayyuhalladzina amanu ay bima umiru bil imani bihi, wahai orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang mereka disuruh, umiru bil imani bihi, wahai orang-orang yang beriman dengan semua apa yang diperintahkan untuk diimani. Kumu bilazimi imanikum. Bangkitlah, berdirilah, tegaklah dengan konsekuensi keimanan kalian. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian tegak dengan konsekuensi keimanan kalian. Yaitu antakunu qawwamina lillah, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang menegakkan karena Allah, syuhada sebagai saksi-saksi, bilqist yang adil, bi antansyat lilqiyami bilqisti, yakni semangatlah kalian menegakkan keadilan. Itu maknanya, semangatlah kalian untuk menegakkan keadilan. Harakatikum adh-dhahirah wal batinah, dalam semua gerakan-gerakan kalian yang lahir maupun yang batin. Wa an yakunu dhalikal qiyam lillahi wahdah, dan hendaklah penegakan itu didasari keimanan kepada Allah. Karena keimanan kepada Allah saja sebagai ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La li gharadin min al-aghrad ad-dunyawiyah, bukan didorong karena tujuan-tujuan dunia. Bersikap dengan sikap adil, berbuat dengan perbuatan adil, berbicara dengan ucapan adil. Karena yang namanya adil, lahir dan batin, zahir dan batin, bahkan pada cinta dan benci, harus adil. Bahkan barakallahu fikum, ketika kita mengucapkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang di atas kebenaran, mana yang di atas kesalahan, juga harus adil. Dan tidak mungkin seorang bisa adil tanpa ilmu. Karena yang namanya adil adalah tepat, sesuai dengan porsinya. Kalau berlebihan, itu tidak adil. Kebablasan, itu juga tidak adil. Yang namanya adil, sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan syariatnya, dan sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah berangkat ke Mekah bukan untuk perang tapi untuk umrah, untuk ibadah. Tapi dihalangi oleh Quraisy. Dan Rasulullah SAW sudah berniat ihram, sudah memakai pakaian ihram. Para sahabat juga demikian, sudah berniat ihram, bahkan sudah masuk di daerah haram. Apa batasnya? Miqat. Ini haram, batas haram. Ini hil, di tanah halal, di tanah haram. Yang artinya sudah berlaku di sana hukum-hukum tanah haram. Tidak boleh berburu, tidak boleh mencabut pohon-pohonnya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh berperang, tidak boleh itu di tanah haram, apalagi di bulan haram. Taib. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, para sahabat dan Rasulullah SAW dihalangi oleh Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Kami mau ibadah, tidak boleh. Marah atau tidak marah? Para sahabat marah. Dan itu marah yang syar'i, marah yang benar. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka dihalangi untuk ibadah. Tetapi barakallahu fikum, sesuai porsinya. Karena itu di tanah haram. Ya sudah. Terpaksa tidak mengangkat pedang. Ya Rasulullah, mereka menghalangi kita dan kita bukan pengecut. Kita para pemberani, kami akan melawan. Jangan. Jangan. Bukan karena kita takut, bukan karena kita lemah, bukan. Tapi karena kita di tanah haram dan pakaian kita pakaian ihram. Berburu saja tidak boleh, apalagi membunuh, apalagi berperang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian bersikap tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Kira-kira dengan kejadian asbab turunnya ayat ini, apa makna adil berarti? Sesuai dengan hukum. Marah boleh marah, tapi sesuai dengan hukum. Kalau kalian sedang ihram, ya jangan kalian menumpahkan darah. Kalau kalian sedang di tanah haram, ya jangan kalian menumpahkan darah. Walaupun kita benci, tetapi tetap sesuai dengan aturan-aturan hukum. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wa antakunu qasidina lil qisti. Hendaklah kalian qasidin, bertujuan lil qist, untuk menegakkan keadilan. Alladhi huwal adl. Apa itu adl? lal ifrat walat tafrid. Tidak ifrat, tidak tafrid. Tidak berkurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Pas sesuai porsinya. Itu makna adil. Fi aqwalikum, dalam ucapan kalian. Wala af'alikum, jangan pula pada perbuatan-perbuatan kalian. Tidak boleh ada tafrid, tidak boleh ada ifrat. Kalau tadi pada perbuatan-perbuatan menahan diri, kalau pada ucapan, kalau ada seorang yang salah, dia cukup katakan salah, titik. Karena dia masih Muslim, bahkan masih ahlu sunnah, bisa tergelincir, bisa salah. Ya cukup kita katakan dia salah, yang benar begini. Tidak perlu berlebihan. Salah. Mereka ini memang orang-orang yang membenci Islam. Mereka adalah orang yang anti sunnah. Orang ini adalah orang yang begini. Habis. Seakan-akan tidak Islam sama sekali. Yang membenci sunnah, musuh Allah dan Rasulnya. Yang membenci agama, membenci Islam, ya bukan Muslim. Jangan berlebihan dalam berbicara. Dia salah. Titik. Kalau yang dikerjakannya adalah bid'ah, baru kita katakan dia mubtadi, mengada-adakan kebid'ahan. Jangan menyatakan kafir, murtad dan seterusnya. Itu berlebihan. Berlebihan. Mereka masih sholat, mereka masih puasa. Cukup dengan mengatakan sahibu bid'ah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Qala, selanjutnya dikatakan wa qumu bidzalika 'alal qaribi wal ba'id. Termasuk keadilan adalah menilai dengan ukuran yang sama, dengan barometer yang sama, kepada kerabat dekat atau kerabat jauh. Apakah dia orang dekat atau orang jauh? Apakah dia keluarga ataupun bukan keluarga? Apakah dia sahabat dekat ataupun bukan? Tetap ukurannya sama. La takilu bi mikyalain. Jangan menimbang dengan dua takaran. Kesalahannya sama, kalau ini salah ini enggak. Itu namanya takilu bimikyalain. Menakar dengan dua takaran. Kamu punya takaran. Yang ini kecil, yang ini gede takarannya. Ha. Kalau yang datang temanmu, kasih yang besar. Nih, beras. Satu takaran. Kalau datangnya orang lain yang kamu benci, yang kecil. Nih. Lu kok saya sedikit? Sama satu takaran. Iya betul satu takaran. Tapi takaran yang buat orang tadi besar. Yang buat ini kecil. Itu gak adil. Baik. Demikian pula barakallahu fikum dalam menghukumi. Orang itu berbuat begini tidak salah, biasa-biasa aja. Itu ya wajar-wajar aja. Orang lain berbuat hal yang sama, salah dia, gak benar itu, menyimpang, sesat. Loh, tadi temanmu berbuat yang sama, dibilang wajar-wajar saja. Ketika orang lain sesat, menyimpang, kamu punya ukuran berapa biji, punya takaran berapa buah. Harus mengukurnya dengan ukuran Islam. Takarannya takaran sunnah, satu takaran saja. Sesuai sunnah benar, tidak sesuai sunnah salah. Siapapun dia, qaribun au ba'id, dekat ataupun jauh, kawan ataupun lawan. Dia lawan. Kalau dia benar gimana? Ya memang dia musuh saya, tapi kali ini dia benar. Sedangkan kawan dekat, kalau salah, ya tetap salah. Lo tuh kawanmu lo. Iya memang kawan saya, tapi dia salah. Dia salah. Idzan, ma huwa al-'adl? Satu, sesuai porsinya, tidak ifrat, tidak tafri. Kedua, tidak berubah terhadap kawan ataupun lawan. Terhadap kerabat dekat ataupun orang jauh, tetap sama. Wasadiqi wal'adu, apakah teman ataupun musuh, kawan dan lawan, sadiq wal'adu. Wala yajrimannakum, ay la yahmilannakum, jangan membawa kalian bughdu qaumin, kebencian kalian pada satu kaum, alla ta'dilu, jangan membawa kalian untuk tidak adil. Kama yaf'aluhu man la 'adla 'indahu, seperti orang yang memang tidak punya sikap adil pada dirinya. Wala qist, bal kama tashhadun liwaliikum fashhadu 'alayhi, yakni sebagaimana apa yang kalian saksikan terhadap orang dekat kalian, ya seperti itu pula kalian persaksikan pada orang lain. Kalau pada temanmu kamu katakan itu benar, ya pada orang lain juga benar. Kalau kamu katakan pada orang dekatmu bahwa itu adalah salah, ya pada orang lain juga salah. Wa kama tashhaduna ala aduwikum, sebagaimana kalian persaksikan terhadap musuh kalian, lawan kalian, maka persaksikan juga seperti itu pada teman kalian. Walau kana kafiran, walaupun dia kafir. Perhatikan namanya adil. Walaupun kafir. Au mubtadi'an, walaupun mubtadi'. Kamu persaksikan dengan persaksian yang sama. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Loh bukankah ahli bidah harus ditahdir? Ya silakan tahdir. Tapi tetap yang benar-benar, yang salah-salah. Dia benar, tetapi dia mubtadi'un dhal. Enggak apa-apa. Ada contohnya? Ada. Syaitan. Ketika Abu Hurairah melaporkan tentang pencuri yang mencuri di malam hari, mencuri harta dari Baitul Mal, ternyata itu adalah syaitan. Terakhir setelah kisah yang ketiga kalinya, kita ringkas saja, dia mohon-mohon jangan dibawa kepada Rasulullah SAW ketika ditangkap oleh Abu Hurairah. Tolong jangan. Aku begini, aku begitu, berdusta. Aku akan ajari engkau satu ayat yang kalau dibaca di pagi hari, engkau akan selamat sampai sore hari. Dan kalau engkau berkata di sore hari, mengucapkannya di sore hari, akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari dari syaitan. Apa itu? Baca ayat kursi. Dilaporkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tadi, Abu Hurairah belum tahu tadinya, memohon-mohon kepadaku sampai mengajarkan ini. Katanya suruh baca ayat kursi. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, tetapi dia pendusta. Tetap yang benar dikatakan benar. Sadaqaka, dia berkata jujur kepadamu. Benar, ayat kursi itu akan menyebabkan seorang dilindungi oleh Allah. Kalau dibaca di pagi hari, dilindungi sampai sore hari. Dibaca di sore hari, dilindungi sampai pagi hari. Tetapi tetap dikenalkan bahwa ini syaitan, wa huwa kadzub. Orang ini pendusta. Makhluk ini pendusta, yaitu syaitan. Sehingga tetap katakan yang benar, benar. Itu syaitan. Tapi kali ini ucapannya benar. Hati-hati, dia syaitan. Jangan belajar dari syaitan, karena dia kadzub, pendusta. Baik. Walaupun kadang pernah benar. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Demikian pula barakallahu fikum terhadap orang kafir atau mubtadi', katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Fa innahu yajibul 'adl fihi, tetap wajib bersikap adil. Wa qabul ma yati bihi minal haq, dan harus diterima kalau memang ada kebenaran dari mereka. Li'annahu haqqun, karena itu adalah kebenaran. La li'annahu qalahu, kenapa diterima kebenaran itu? Karena itu kebenaran, bukan karena orang ini begini, orang itu begitu. Bukan karena si kafir ini yang ngomong, si munafik ini yang ngomong, si fasik ini yang ngomong. Bukan itunya yang kita bahas. Kata-katanya benar. Selesai. Wala yaruddul haqqa li ajli qawlih. Jangan engkau menolak kebenaran hanya karena yang membawanya begini dan begitu. Fa inna hadza dhulmun lil haqq. Karena kalau engkau menolak kebenaran karena orangnya, maka berarti engkau mendzalimi kebenaran. Mendzalimi kebenaran. Bahkan khawarij, aliran sesat yang membunuh, bahkan banyak membunuh para sahabat, mengangkat Qur'annya di atas ujung-ujung pedangnya sambil membacakan kalimat-kalimat dari Qur'an. Waman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Gimana? Kita terima ayatnya atau kita tolak? Hah? Ya ayatnya tetap kita terima. Pemahaman sesatnya kita tolak dan kita katakan mereka khawarij. Seperti ucapan Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar kalimat itu dibaca oleh khawarij, kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin. Aradu bihal batil. Itu kalimat hak. Itu kalimat hak. Tapi yang mereka maksud batil. Yang mereka niatkan batil. Yang mereka inginkan kebatilan. I'jilu huwa aqrabil taqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ay kullama harastum 'alal 'adli, yakni hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk bersikap adil. Ijtahadtum fil 'amali bihi, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan keadilan. Kana dzalika aqrab lit taqwa, itu akan mendekatkan engkau kepada ketakwaan, akan menjadikan hati-hati kalian dekat kepada takwa. Fa in tammal 'adlu, kalau sempurna keadilannya, kamulat taqwa, maka ketakwaannya pun sempurna. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Maknanya Allah menghabarkan bahwa dirinya Maha tahu, fajuja mujazikum bi a'malikum. Allah Maha tahu, maka Allah akan balas sesuai dengan amalan kalian. Khairaha wa syarraha, yang baiknya dan yang jeleknya. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Saghiraha wa kabiraha, yang kecilnya yang besarnya. Kecil akan dibalas sesuai dengan keadaannya, besar akan dibalas. Jazaan ajilan wa ajila, akan dibalas dengan balasan yang ajil, kalau dengan ain, yang disegerakan di dunia. Dan juga ajil dengan hamzah, yang ditunda nanti yaumul qiyamah. Ajilan yang disegerakan, ajilan yang ditunda. Artinya akan dibalas dengan balasan dunia dan balasan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.